wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Inabah, kembali kepada Allah. Ya. Coba baca panji. Matanya dulu. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قوله الإنابة. نعم. Dalil inabah. Inabah adalah ibadah. Dalilnya ialah wa'anibu, kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Rabb kalian, wa'aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Nah, terus baca syarahnya. Al-inabatu ar-ruju'u ila Allah ta'ala il-qiyam bita'atihi wa'ajtunabi ma'asiyatihi wa'hiya qaribatun min ma'na tawbati illa annaha araku minha lima tashkuru bihi min al-i'timadi ala Allah wal-lujui ilayhi wa la takunu illa lillahi ta'ala wa dalilaha qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah wal muradu bi qawlihi ta'ala wa aslimu lah al-islamu al-shar'i wa huwa al-islamu bi ahkamillahi al-shar'iyyati وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان الأول الإسلام كوني إسلام ada al ya kan إسلام كوني وهو الإسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه ودليله قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Nah, berikutnya inabah. Kata Syekh, inabah adalah rujuk. Inabah itu maknanya adalah rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wal bil qiyam bita'atihi wajtinabi ma'asyatihi, yaitu dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi bermaksiat kepadanya. Dan dia qaribah, makna ini mendekati makna taubat. Ya, namun inabah itu araqqu minha. Ya, namun inabah itu lebih araqqu. Ya, dia lebih lembut dibandingkan dengan taubat. Lima tushiru bihi minal i'timad 'ala Allahi wal luju'i ilaihi. Ya, karena ia mengandung makna bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tidaklah diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ialah firman Allah taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Yang dimaksud dengan aslimu lah, berserah dirinya padanya, itu berislam, yaitu Islam syar'i, yaitu istislam, berserah diri kepada hukum-hukum Allah yang syar'i. Ya, yaitu kembali kepada hukum-hukum Allah yang syar'i, tunduk, ya, istislam, berserah diri atau tunduk kepada hukum-hukum Allah yang syar'i. Yang demikian itu karena berserah diri kepada Allah taala itu ada dua macam. Yang pertama Islam kauni, ya, yang kedua Islam syar'i. Islam kauni yaitu berserah diri kepada hukum-hukum kauni, berserah diri kepada hukum-hukum kauniyah. Apa itu maksudnya wahada amun, yaitu umum, mencakup likulli man fis samawati wal ard, ya, mencakup terhadap segala apa yang ada di langit dan di bumi, ya, berupa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturan Allah yang yang ada di langit dan di bumi, apakah itu dari orang, ya, mukmin, kafir, orang yang barin, orang yang berbuat kebaikan, fajir, orang yang bermaksiat, ya, la yumkin li ahadin ayastakbiru an, yang tidak mungkin seorang pun untuk, ya, dia menyombongkan diri terhadap kauniyah tadi, terhadap Islam kauni tadi. Ya, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walahu man fis samawat wa lahu aslama man fis samawati wa tawan wa karha wa ilaihi yurja'un. Semuanya maka mereka berserah diri. Kepada Allah lah berserah diri segala yang apa di langit dan di bumi, tawan wa karha. Baik secara ya, suka maupun terpaksa, karha wa ilaihi yurja'un. Kepada Allah lah semuanya nanti mereka akan dikembalikan. Nah, berikutnya yang syar'i. Yang syar'i tafadhal Mas Manto. Boleh juga jas antum tuh besok ana pakai kayak begitu. Ayo enggak? Ana selama nikah enggak pernah pakai jas. Hah? Ya pakai koko aja biasa. Selama ana nikah. Hah? Sekian kali ana nikah. Ah, benar. Nah, anak nggak dusta kan? Dusta nggak? Enggak kan? Iya. Antum baru sekali nikah aja udah pakai jas terus. Hah? Kebesaran. Nah, bolehlah nantilah anak pakai kayak gitu juga cari. Masya Allah. Ya, kalau di Yaman dulu begitu. Di Yaman pakai sarung, pakai jas kayak begitu. Pakai gambia deh. Gambia itu golok khas Yaman. Iya, Gambia. Antum pakai begitu aja udah. Masya Allah. Jawara rolum, Bu. Tafadhol, baca, Mas Manto. Bismillah. Qala syari rahimahullah. Athani Islamun syar'iyyun wa huwa al-istislamu li hukmihi asy-syar'iyyi. Ya, syar'iyyi. وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان ودليله بإحسان ودليله في القرآن كثير. Khobar mubtada. Ya, terus. Hadhihi al-ayatu allati dzakaraha al-muallif rahimahullah. Nah, jadi udah paham antum perbedaan Islam kauni, Islam syar'i. Kalau Islam syar'i yaitulah yang inna dina indallahi al-islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, itu Islam syar'i. Nah, kalau Islam kauni, semuanya mereka berislam nanti kembali kepada Allah semuanya. Semuanya mau enggak mau. Ya, yang Allah sebutkan tau'a wa karha, baik dalam keadaan tidak suka maupun suka, semuanya mereka berislam kepada Allah. Karena mereka hamba Allah. Nah, kalau yang Islam yang syar'i, nah antum ini berislam. Ya, Islam syar'i wa huwa al-istislam lil hukmi asy-syar'i, yaitu berserah diri, tunduk berserah diri terhadap hukum-hukum Islam yang syar'i. Ini khusus biman qama bi ta'atih, bagi yang menjalankan ketaatan pada Allah, apakah itu dari para rasul, pengikut-pengikutnya yang mengikuti rasul dengan baik. Dalil di Al-Qur'an ini sangat banyak. Wa minhu hadhil ayah allati dzakarahal mu'allif. Di antaranya ialah yang disebutkan oleh mu'allif, wa aslimulah, dan berislamlah kalian kepadanya. Artinya berserah dirilah kalian pada Allah dengan ketaatan, menjauhi segala yang dilarang. Nah, kalau Islam kauni, Islam yang tadi, semuanya berislam. Ya, tunduk semuanya nanti, semuanya. Suka maupun enggak suka, semuanya. Bisa dipahami sini ya. Kemudian wa fil hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila dalam sebuah hadis disebutkan, apabila Anda meminta minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Dimatan. Ya, ada kan? Oh, iya. Nah, coba Mas Manto baca lagi. Al-Isti'anah. Wa dalilul isti'anah qawlu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antum enggak ada isti'anah talabul aun, enggak ada begitu? Oh, ada. Baca dari situ. Syarahnya. Qauluhu al-isti'anatu talabal. Nah, itu kan isti'anah mubtada, berarti tolab khobar. talabul auni wa hiya anwa'un. Al-awwalu al-isti'anatu billahi wa hiya al-isti'anatul mutadamminatu li kamali ad-dali az-zulli di kamali az-zulli. Al-alnya itu jangan dihilangin ya. Al-al itu jangan dihilangin, dihilangin berubah makna. Samsiah kayak komariah kayak nujumiah kayak li kamali dzulli minal abdi di rabbihi wa tafwi wa tafwidul nasi maktub wa tafwidi wa tafwidil amri ilaihi wa i'tiqadi kifayah wa i'tiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Baik, perhatikan. Isti'anah itu adalah talabul aun, meminta aun, pertolongan. Wa hiya anwa', dan isti'anah ini terbagi ke beberapa macam. Yang pertama isti'anah billah, yaitu memohon pertolongan pada Allah. Al-isti'anah al-mutadamminu li kamali dzul minal abdi li rabbih. Maka kalau isti'anah kepada Allah itu isti'anah memohon permohonan pertolongan pada Allah yang mengandung li kamali dzul, kesempurnaan kerendahan diri kepada Allah. Jadi seorang hamba dia mesti merendahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia minta tolong pada Allah, maka semakin sempurna sifat perendahan diri dia di hadapan Allah. Ngerti enggak? Kita kan beribadah pada Allah dengan apa? Nah, kita beribadah pada Allah dengan apa? Mahabbah, dengan khauf, dengan raja, dengan zul, dengan ta'zim, kan begitu kan? Dengan zul, dengan mahabbah, dengan kecintaan, dengan pengagungan, dengan pengharapan, dengan ketakutan, dan dengan perendahan diri. Perendahan diri kita kepada Allah akan semakin sempurna apabila seorang hamba beristianah kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan seorang hamba minta tolong pada Allah, sifat merendahkan diri dia kepada Allah semakin mencapai level puncaknya. Ya, dari hamba kepada Rabb-nya. Wa tafwidil amri, dan menyerahkan segala perkara sang hamba ilai kepada Allah. Wa'tiqadi kifayatihi, dan meyakini hanya Allah lah yang dapat mencukupi sang hamba tadi, kebutuhan sang hamba tadi. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala, dan ini tidak bisa kecuali diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dalilnya dibaca sini Fauzi, تفضل. Wa daliluha qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa wajhul ikhtisasu ikhtisasi mudafun ilaih. Wa ikhtisasi anna Allah ta'ala qaddamal ma'mula qaddama yuqaddimu taqdim qaddamal ma'mula iyyaka. Wa qa'idatul lughati allati nuzila biha nazala biha al-Qur'ana. Qur'anu fa'il nazala, yang Quran turun dengannya, biha ay bilughatil arab kita. Nazala bihal Qur'anu anna taqdima ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra wal ikhtisasa. Wa ala hadha yakunu sarfu hadha an-naw'i li ghairi Allah ta'ala syirkan. Mukhrijan 'anil millati. Dalil isti'anah ini hanya diperuntukkan pada Allah ialah firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Perhatikan dalam bahasa Arab, ya, dalam gramatikanya iyyaka itu maf'ul bih muqaddam, dia menggunakan domir munfasil. Nah, harusnya kaedahnya maf'ul bih, ya, objek itu diakhirkan daripada apa namanya bahasa Indonesianya, fa'il fi'il apa namanya? Nah itulah susah amat. Anak gaya-gaya mau subjek-subjek salah-salah lagi. Udahlah. Kaidahnya maf'ul diakhirkan dari fi'il. Nah, udah tinggalkan subjek-objek. Nah, ngerti lupa sama salah lagi. Ya. Baik. Nah, di sini dia dikedepankan. Nah, iyyaka na'budu. Harusnya na'buduka. Na'buduka. Nah, ini dikedepankan. Iyyaka na'budu. Nah, wa wajhul ikhtisas. Nah, sisi pengkhususannya kenapa hanya kepada Allah? Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan beribadah. Allah Ta'ala qaddama al-ma'mun. Allah di ayat ini dalam gramatika bahasa Arab ini lebih mendahulukan ma'mul, maf'ul bih tadi. Objeknya tadi iyyaka. Nah, kaidah bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengannya, anna taqdima ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Bahwasanya mendahulukan sesuatu yang haknya dia diakhirkan, yang haknya diakhirkan maf'ulun bih objek, ternyata didahulukan, maka hal ini yufidul hasra. Ya, memberikan kepada kita sebuah ilmu pengetahuan, faedah pembatasan. Ya, wal ikhtisas dan pengkhususan. Maka makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah, tidak ada yang lain. Pengkhususan hanya khusus untuk Engkau ya Allah. Na'budu wa nasta'in. Kami beribadah dan kami memohon pertolongan. Wa ala hadza yakunu sarfu hadza an-naw'i li ghairillahi ta'ala syirkan mukhrijan lil billah. Oleh karena ini, memalingkan jenis ibadah ini yaitu isti'anah kepada selain Allah itu merupakan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Aryas murtad. Namun para ulama menjelaskan di ayat ini ya bahwasanya isti'anah yang dimaksud di sini adalah isti'anah untuk beribadah kepada Allah. Isti'anah untuk beribadah kepada Allah. Ini dijelaskan oleh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i di buku beliau ya. Kemarin kita baca Tajrid Tauhid, Tajrid At-Tauhid Al-Mufid, dan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in. Maka nasta'inu billah 'alal ibadah. Ya. Kita mohon pertolongan pada Allah untuk ibadah. Ya, bisa dipahami di sini. Karena kalau kita enggak minta pertolongan pada Allah, kita enggak bakal bisa ibadah. Oleh karena itulah Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'ad agar yalah tada, janganlah engkau meninggalkan ya fi kulli duburi salat, ya di setiap akhir salat untuk mengucapkan antaqul fi kulli duburi salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, tolonglah aku untuk bersyukur kepada Engkau, berzikir kepada Engkau, dan baik dalam beribadah kepada Engkau. Nah, adapun isti'anah kepada makhluk, ya, dalam hal yang makhluk mampu, ini diperbolehkan. Ya, misal minjem utang, ya, afwan akhi, minjem utangnya akhi, dikasih sama si akhi. Ya. Akhi nagih, gimana utang anak? Afwan akhi, anak belum bayar, mampu bayar. Nah, ini ya, sahib AA, afwan akhi. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini boleh, ini isti'anah boleh gak? Kepada orang yang mampu gitu. Sabit, minjem uang 500 ribu, Sabit mampu. Yang enggak mampu itu enggak boleh. Bahkan disyariatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini tolong menolong. Nah, ini misalkan minta tolong ya agar masukkan ke surga, diselamatkan dari neraka. Ini enggak boleh. Bip-bip tolongin sampai bip. Supaya anda selamat dari neraka. Iya, nanti selamat dari neraka. Enak aja. Tak bisa. Menggandeng tangan di surga. Nah, ini mentazkiyah diri sendiri. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian tazkiyah diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Ya, maksudnya apa? Mukmin dalam buku-buku akidah juga punya syafaat. Dari 6 syafaat yang ada. Yang 4 khusus untuk Rasul, 2 bisa malaikat, rasul, mukmin. Bisa. Seorang mukmin bisa memberikan syafaat. Bahkan Al-Qur'an, puasa memberikan syafaat. Ya, bisa aja dia memberikan syafaat. Makanya nanti syafaatnya itu, tapi bukan seperti empat syafaat Rasul. Syafaat kepada Abu Talib, syafaatul uzma, ya. Syafaat apalagi seorang mukmin bisa masuk surga, walaupun dia sudah lolos dari qantarah, ya. Dia lolos dari sirat, di ujung sirat ada namanya qantarah. Dia lolos dari qantarah, dia nggak bakal bisa masuk surga, kecuali dengan syafaat Nabi SAW, ya. Walaupun dia lolos sirat, dia lolos qantarah. Setelah sirat lewas ada lagi qantarah. Qantarah lolos, nggak bisa masuk surga, kecuali dengan syafaat Nabi. Ini khusus Nabi SAW. Nah, mukmin bisa memberikan syafaat. Makanya seperti ini dirinci di tafsir. Ya, ini bisa menggandeng. Maksudnya apa? Maksudnya, nah, kalau Allah takdirkan saya di surga, bapak nggak berbuat syirik, ya, nanti, ya, itu semua orang pun bisa ngasih syafaat. Seperti itu. Dan kalimat itu dihindari-hindari, mentazkiyah diri sendiri, kepedean, ya. Pedean kayak begitu. Itu kalimat-kalimat yang gak pernah didengar dari salaf. Kalimat-kalimat kayak gitu tinggalin. Gak ada di salaf seperti itu. Mana ada kalangan salaf dulu gitu. Ya. Yang ada ialah ucapannya kaum sufi. Ya. Di qasidah burdah dia. Wa illam ta'khud yadi. Wahai Nabi, kalau engkau tak ambil tanganku, maka aku akan celaka. Sumbernya qasidah burdah. Nah, itu sumbernya mana? Sufiyun. Itu pun kepada Nabi SAW, bukan kepada antum. Bibit, tolong gaya tangan saya ke neraka. Kata bibit, aneh aja belum tentu. Nah, jangan-jangan aneh surganya bidadarinya cuma dua. Nah, ntar yang aneh totonya 70. Gitu. Ya bibit ya, poligami nanti di surga ya? Enggak mau? Masyaallah, enggak jadi dong. Di poligami surga itu poligami semua. Kalau enggak mau poligami di neraka. Kata Syekh Sa'di di tafsir beliau, Taisir Kamir Rahman, itu nanti penghuni neraka akan dikawinin sama iblis. Ya, manusia penghuni neraka akan dikawinin sama iblis. Satu-satu enggak poligami itu. Tapi kalau penghuni surga, ta'adud semua. Kata Nabi, walahu zaujatan, minimal berapa? Dua. Ya, Mas Manto, kenapa serius amat ngeliat ini? Ngarep. Ya iyalah ngarep. Mesti, ya enggak. Emangnya kita ini siapa? Mesti berharap itu. Ya enggak, Bradley. Tapi kalau berharap jangan nanggung-nanggung. Masa yang dua itu yang terendah. Kata Nabi Ida Sa'atumullah Fas'alu Jannatul Firdaus Fa innahu a'lal jannah. Kalau kamu minta surga Firdaus, itu surga yang tertinggi. Bidadari berapa ya, Mas Bibit? Masya Allah. Satu aja gak kuat di dunia. Gak habis-habis katanya. 70 lagi. Mas Eko, 70 Mas Eko. Masya Allah. Gak usah dibayangin. Ya. Udah mikir, senyum-senyum. Ya. Di dunia ini bukan senyum-senyum. Banyak nangis biar masuk surga. Begitu. Bisa dipahami gak sini? Wah, senyum boleh enggak? Boleh. Boleh. Mana lagi tadi? Asani. Udah dibaca belum? Belum. Lagi Mas Fauzi. Asani al-isti'anatu bil makhluqi 'ala amrin yaqdiru 'alaihi. Yaqdiru. Apa? Ismi beda cetakan. Apa antum? Qadir. Kalau antum isim fa'ilnya, ya. Qadara yaqdiru mampu. Qadara yaqdiru mentakdirkan. Baik. Terus qadara yaqdaru memuliakan. Ya. Itu beda-beda. Hurufnya sama semua. Kalau yaqdir mampu. Isim fa'ilnya qadir. Sigha mubalaghahnya qadir. Makanya Abdul Qadir, ya, Qadir yang maha mampu. Ya, kalau Qadir suram, sate Qadir di puncak, sate suram, sohibnya doyok. sahibnya doyok. Ya benar enggak? Ahidur apal itu. Allahumma musta'an. Ya. Ya. Yang ngertilah kita lah ya. Memang kita baru lahir langsung jadi wahabi apa? Nah, ya melalui dulu lah fase-fase ya, nyemplung sana nyemplung sini. Nah. Tayyib. Nah, masa nih lanjut. Masya Allah, sampai kaget. Santai. Fa'inkanat ala birin, fahiya jaizatun. Asani udah dibaca belum? Isti'anah bil makhluk. Oh ya, nah udah ya. Fahadihi ala hasabil musta'ani. Ya, terus, fa'inkanat. Fa'inkanat ala birin, fahiya jaizatun lil musta'ini, lil musta'ini. Mashru'atun lil mu'ayyani liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang kedua yaitu isti'anah memohon pertolongan kepada makhluk ala amrin pada suatu perkara yang dia yaqdiru 'alaih, yang dia mampu untuk dimintai pertolongan tadi. Fahadihi ala hasabil musta'ani alaih. Maka yang seperti ini yaitu ala hasab itu tergantung kepada jenis pertolongan yang dia minta. Fa in kanat ala birrin fahiya jaizatun lil musta'ini masyru'atun lil mu'in. Nah, apabila itu dalam kebaikan maka hal tersebut diperbolehkan bagi yang minta tolong, kemudian masyru'atun dan disyariatkan. Artinya dianjurkan bagi yang menolong berdasarkan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Musta'in minta tolong, mu'in yang menolong. Ya. Nah, kemudian lanjut sini, Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat 'ala ismin fa hiya haramun 'alal musta'ini wal mu'ini liqaulihi ta'ala wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wa in kanat 'ala mubahin fa hiya jaizatun lil musta'ini wal mu'ini. Paham ya, musta'in orang yang minta tolong, mu'in orang yang menolong. Terus al mu'inu lakinnal mu'ina gitu. Lakinnal mu'ina qad yusabu 'ala dhalika thawabu thawabal ihsani ila ghairi wa man samma takunu fi haqqihi masru'atan khabar takun masru'atan liqaulihi ta'ala wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani. As-salisu al-isti'anatu bi makhlukin hayyin hadirin ghairu qadirin fahadihi lagun la ta'ila tahtaha misla an yasta'ina bi saksin do'ifin ala hamali syai'in ala hamali syai'i safirin. Cukup ya. Nah, qala rahimallahu ta'ala. Dari mana ya Mas Fauzi baca ya? Nah, yang kedua ya. Wa in kanat ala ismin. Nah, ternyata bentuk pertolong minta tolongnya tersebut ialah dosa. Ya. Kemaksiatan dosa. Maka ini fahiyah haram ala musta'in wal mu'in. Ini haram diajukan bagi orang yang minta tolong dan haram bagi yang menolong. Berdasarkan firman Allah wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa in kanat ala mubah, namun pada perkara mubah, fahiya jaizatun lil musta'in wal mu'in. Ya, ini boleh bagi orang yang minta tolong dan menolong, namun yang menolong dia terkadang diberikan pahala atas pertolongannya tadi dengan pahala kebaikan kepada orang lain, ya, ilal ghair. Wa min thamma takunu fi haqqihi mashru'atan. Wa li qawlihi ta'ala wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Wa ahsinu innallaha yuhibbu al-muhsinin. Nah, kemudian mana yang belum dibaca? Wamin sama, ya. Antum bukan waman sama, wamin. Namun sama itu kan maknanya hunaka, ya. Namun ada yang pertolongan tadi, minta tolong tadi fi haqqihi masyru'atan. Takunu fi haqqihi masyru'atan. Ada yang memang itu sangat dianjurkan, disyariatkan, ya, bagi orang yang menolong tadi berdasarkan firman Allah, ya. Ini bagi mu'in, bagi mu'in. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berbuat baiklah kalian, ya. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang yang diminta pertolongan mu'in, dia disyariatkan. Yang ketiga, isti'anah bil makhluk hayyin hadirin. Dia minta pertolongan pada makhluk yang masih hidup, hadirin, dia ada, ghairu qadirin, tapi enggak mampu. Ini, ya, kita minta tolong kepada seorang miskin untuk minjem uang. Minjem uang dong, wah, dia aja miskin. Nah, ini lagun. Nah, kalau begini, ini lagun. Ini merupakan hal yang sia-sia. La ta'ila tahtaha. Enggak ada gunanya. Ya misla iyasta'in bisyaksin da'ifin ala hamli syai'in sakirin. Semisal minta tolong kepada seorang yang lemah untuk memikul, membawa sesuatu hal yang berat. Nah, minta tolong dong, Nek. Ngapain? Ngangkut karung beras. Minta tolong ke nenek-nenek ngangkut karung beras. Nah, ini lagun. Nah, ini main-main ini. Ini lagun main-main. Ya, ini adalah bentuk main-main. Ya. Gitu. Ya, minta ke jomblo. Ada akhwat enggak yang siap nikah? Lah, saya aja ngejomblo udah bertahun-tahun. Nah, ini lagun ini. Ngeledek si jomblo. Gitu. Ya enggak? Udah gitu yang minta cari jodohnya bukan jomblo juga lagi. Yang udah beristri lagi. Karena mau ta'adud nih. Hah? Ada. Aduh. Gadis ada enggak? Aduh. Ada. Hah? Ini kata jomblo kalau ada buat ta'adud juga. Gitu kan. Ini laguan. Arabi yang keempat. Ridho. Takhadar ridho. Mau makan? Oh, tafadhal. Jasnya enggak dibuka. Nah, lanjut orang ridha. Ghaibin. Li'annahu la yaqa'u. Fi'il mudhari itu kalau enggak ada amil nasab, amil jazm, udah marfu. Dhamma dhahira atau dhamma muqaddara. Terus li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna biha'ula'i tasrifan juzun. Tasarrufan isim anna. Terus al-khamis al-isti'anatu fil a'mali wal ahwali al-mahbubati ila Allah ta'ala wa hadhihi mashru'atun bi amri Allah ta'ala bi qawlihi isti'inu bis-sabri was-salah wa qad wa qadis tadalla. Wa qadis tadalla al-mu'allifu rahimahullah ta'ala bin naw'i al-awwali biqawli al-awwali bin naw'i al-awwali biqawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi ma'tuf wa qawlihi Nah, ya. Berikutnya yang keempat, isti'anah bil amwat. Nah, ini minta tolong kepada orang yang mati. Ya. Mutlaqan bil ahya ala amrin ghaibin. Secara mutlak atau kepada orang yang hidup, ya. Namun dalam perkara yang ghaib. Datang ke orang, tolong dong, ya. Ini datang orang, orangnya masih hidup, tapi perkara yang goib. Nah, itu berarti orangnya dukun. Ya enggak? Paranormal. Bikin dong biar si dia cinta sama saya. Ini kan perkara goib. Ya, menumbuhkan rasa mahabbah kepada seseorang supaya mencintai dirinya. Apa ya ini? Bahasa kita? Pelet. Ini perkara yang goib. Itu dukun. Ya, la yaqdiruna ala mubasharatihi fa hadha syirkun. Ya, yang makhluk, orang yang masih hidup sekalipun, ya, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya, maka ini adalah kesyirikan. Ya, kenapa demikian? Dinilai sebagai sebuah kesyirikan karena hal itu tersebut, ya, di annahu yaqau karena hal itu layak kok tidaklah terjadi illa min syakhsin ya'taqilu anna riha'ul tasarrufan khafiyan fil qaum. Ya. Karena hal itu tidaklah terjadi melainkan orang yang datang tadi kepada dukun tadi, kepada orang yang dianggap sakti tadi, tidaklah terjadi melainkan dari orang yang meyakini bahwa mereka yang didatangi, mereka yang diminta tolong masih hidup, memiliki tasarruf, memiliki kemampuan yang khafi, yang samar, ya, fil qaum, di alam nyata ini, ya, punya ilmu gaib. Iya dan billah. Ya, tolong dong ramalin nasib saya di 2020. Ini kan enggak tahu. Orang itu masih hidup, ya enggak? Dia enggak mampu, enggak? Dia mampu enggak? Enggak bisa. Nah, itu peramal togut. Ramal itu togut. Man ataka hinan au arrafan. Ya, siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Berarti dia kafir. Itu beda, bisa bedain ya. Peramal dengan prediksi. Ya. Nah, ini jangan sampai gagal paham di sini. Nanti enak sembarangan aja nuduh orang lain peramal. Ya, nuduh orang lain, oh ente jadi peramal, berarti ente togut, kafir enggak? Bukan cuma kafir, bikin orang lain kafir, kan begitu? Namanya togut. Nah, ini kegagalan pemahaman. Bahasa Indonesia aja enggak paham. Ya. Prediksi ada korinah, ya, ada korinah ke arah situ, ada indikasi kuat. Bukan dusta lagi itu. Rasulullah nggak pernah meramal. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Makarajani ilal hak. Tidak ada yang keluar dariku melainkan kebenaran. Wamayante kuanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu pasti diwahyukan. Ya. Makanya apa yang disabdakan Rasul bukan prediksi, bukan apalagi ramalan. Apa yang dikatakan Rasul kebenaran, pasti terjadi. Pasti terjadi. Ketika Rasul SAW menyatakan demikian, ya, satakunu mim ba'di begitu kan? Nah, maka itu terjadi betul. Ucapan itu berarti bisa termasuk kufur. Kenapa? Orang yang mengatakan bisa jatuh pada kufur. Yang mana yang menyatakan ramal? Terang benarlah ramalan Nabi. Ya. Ucapannya ucapan kekufuran. Ya. ucapannya ucapan kekufuran. Orangnya dikasih tahu, ya, ucapan dia ucapan kekufuran, ya. Nah, itu perlu paham sebab itu ada dua, sebab kauni, sebab syar'i. Ya, kalau kauni hukum akibat, kauni, ya. Misalkan api kalau kena air ya padam, gitu. Itu sebab kauni. Ya. Kalau sebab syar'i, ya, sebab syar'i. Sebab syar'i misalkan si pelatih ini akan menurunkan pemain terbaiknya di babak kedua. Komentator bola prediksi saya di babak kedua gitu. Dia akan kalah. Kenapa? Karena pemain itu akan turun yang jago. Nah, ini bukan ramalan, prediksi. Bisa dipahami sini ya. Jadi kalau prediksi ada indikasi, ada tanda-tandanya. Kalau ramalan enggak ada sama sekali. Nah, cuaca. Nah, cuaca ada indikasinya enggak? Ada. Itu ramalan apa prediksi? Prediksi. Walaupun diksinya diksi bahasanya ramalan cuaca hari ini. Itu perakiraan cuaca. Ya. Karena ada apa namanya? Tanda-tandanya segala macam. Baik, kemudian yang keberapa sekarang? Lima. Yang kelima. Al-Khamis. Al-Isti'anah bil-a'mal wal-ahwal al-mahbub ilallah. Ya. Yang kelima, minta tolong dengan amal-amal dan keadaan-keadaan yang disukai. Ya. Dengan hal-hal yang disukai. Minta tolongnya ilallah, kepada Allah Ta'ala. Nah, ini masyru'ah. Ini disyariatkan bi amrillahi ta'ala fi qaulih, berdasarkan firman Allah dalam perintah Allah dalam firman-Nya, wasta'inu bis sabri wassalat. Minta tolonglah kalian pada Allah dengan sabar dan salat. Dan Syekh di sini rahimullah, ya, al-mu'allif Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Syekh, beliau berdalil linaw'il awal dengan jenis yang pertama, yaitu dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sabda Nabi SAW, idza sta'anta fasta'in billah. Nah, sekarang berikutnya, apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala. Berikutnya sekarang isti'adah. Isti'adah adalah bagian dari ibadah. Ya, isti'adah, memohon perlindungan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ini dalilnya. Katakanlah aku berlindung kepada al-falaq, birabbil falaq, kepada Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dibaca syarahnya ya. Di sini tafadhal. Dibaca Syekh Andika. Qala Syekh rahimahullah, al-isti'adatu talabul i'adati al-himayatu min makruhi fal musta'in. Kenapa kamu ditanuinin? Min makruhi fal musta'idu muhtamin liman isti'adatihi wa muhtasimun bihi wal isti'adatu anwa'u. Kenapa sih kamu ditanwin? Wal isti'adatu anwa'u. Enggak ada al, bukan ghairu munsharif, bukan isi mabni. Kenapa kamu ditanwin? Masih belum biasa. Terus. Al-awwalu al-isti'adatu billahi ta'ala wa hiya mutadamminatu likamal. Wa hiya al-mutadamminatu. Wa hiya al-mutadamminatu likamalil. Likamalil. Likamalil iftiqari iftiqari ilaihi wal ihtisami bihi wa iftiqadi kifayatihi wa tamami wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin aw mustaqbalin sagirin aw kabirin bi basharin aw ghairi basharin wadaliluha qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ila akhirih surati qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbin nas مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخر سورة إلى آخر سورة إلى آخر السورة آخر السورة itu tadi siapa yang ngomong Alif Lam Syamsiyah Qomariyah Najmiyah Planetiyah harus dibedain. Kalau nyambung huruf sin as. Antum kan ngucapin assalamualaikum apa al-salamualaikum? Al-salamualaikum apa assalamualaikum? Enggak al-salam kan? Al-salamualaikum. Kan begitu. Mana? Isti'adah adalah talabul i'adah. Isti'adah artinya meminta, memohon perlindungan wal himayah dan penjagaan min makruhin dari sesuatu hal yang tidak disukai. Maka musta'id isim fa'il, orang yang meminta perlindungan, muhtamin ya, biman ista'ada bihi wa mu'tasimun bihi. Maka orang yang meminta perlindungan, ya, orang yang apa namanya memohon perlindungan kepada Allah itu dia muhtamin itu apa namanya? Nah, berlindung ya, dia berlindung. Itu aslinya al-muhtami gitu. Muhtami sama kayak da'in. Ketika gak ada al da'in. Maka orang yang meminta perlindungan, dia memohon kepada bimanista'ada bihi ya, maka dia memohon kepada orang yang dia minta perlindungan tadi, wa muhtasimun bihi. Ya, dan dia memohon perlindungan darinya. Isti'adah anwa'un. Isti'adah itu ada berbagai macam. Yang pertama isti'adah kepada Allah, yang ini mencakup kesempurnaan iftikor seorang hamba kepada Allah. Ya, isti'adah memohon kepada Allah yang mengandung sikap membutuhkan kesempurnaan kita benar-benar. Kan kita ini memang ya dikatakan oleh Allah, ya nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, sangat membutuhkan. Tatkala kita isti'adah kepada Allah, maka sifat kita, sifat iftikor kepada Allah akan semakin sempurna. Selama ini sifat kita, iftikor kita kepada Allah enggak sempurna. Karena kadang-kadang kita belagu, songong, enggak merasa butuh kepada Allah. Nah, tatkala kita qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu bi kalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq, atau kalimat-kalimat yang semisal terlontar dari lisan kita dengan keyakinan di kalbu, maka itu akan semakin menyempurnakan sikap iftikhar, sikap seorang hamba yang merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempurnaan bagi hamba. Kesempurnaan bagi hamba. Tatkala seorang hamba semakin dia sangat butuh pada Allah, semakin sempurna. Ya, barakallahu fikum. Ngerti gak sini? Baik. Ya. Kemudian wal i'tisam bihi wal i'tiqad kifayatihi wa tamami himayati min kulli syai'in hadirin am mustaqbalin. Kemudian Berikutnya kata beliau, dan juga i'tisam. Ya. Berpegang kepada Allah. Ya, meyakini Allah lah yang mencukupinya, dan kesempurnaan dari penjagaan Allah dari segala macam yang hadir maupun yang mustakbal. Dari segala hal yang hadir saat ini maupun yang mustakbal, yang akan datang. Dari hal segala sesuatu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Ya, kecil atau besar. Kecil atau besar, kemudian baik yang datang dari bashar manusia atau ghairil bashar atau dari selain manusia. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas min syarri, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh dan kejahatan makhluknya. Dan firman Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Enam. Asani yang kedua. Ya. Agus, tafadhal. An uqtala min tahti wa qawluhu fi du'a'il alami a'udhu bi izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir wa qawluhu a'udhu bi ridhaka min sakotika wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam hina nazala qawluhu ta'ala qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum adaban min fawqikum faqala a'udhu bi wajhika. Jenis isti'adah yang kedua setelah tadi isti'adah pada Allah, isti'adah kepada sifat dari sifat-sifat Allah. Ya, semisal isti'adah kepada kalamullah, a'udhu bi kalimatillah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah at-tamah yang sempurna. Nah, maka kalamullah itu bukan makhluk. Kalau makhluk syirik dong. Baik. Ya, semisal kalamullah, azamah, keagungan Allah, izzah, kemuliaan Allah dan yang lainnya. Dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. A'udzu bi azamatika an uqtala nafsi, an uqtala min tahti. Ya, aku memohon dengan aku memohon bi azamatika. Aku memohon pada Allah dengan keagunganmu, ya, an uqtala min tahti, aku dibinasakan dari bawahku. A'udzu bi izzatillah, aku berlindung dengan izzah kemuliaan Allah dan kudrahnya, kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari segala keburukan yang saya temui dan saya takuti. A'udzu bi ridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat, qul huwal qadiru ala ayyaba'sa 'alaikum adaban min fawqikum. Katakanlah Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan adab kepada kalian. Ya, adaban min fawqikum, dari atas kalian. Katakanlah Dialah Allah yang maha mampu untuk menurunkan kepada kalian adab dari atas kalian. Maka Nabi bersabda, a'udzu bi wajhika, aku berlindung pada Allah dengan wajah-Mu. A'udzu bi wajhika, aku minta perlindungan pada Engkau ya Allah dengan perantara wajah-Mu. Baik, ya. Bisa dipahami sini? Hah? Alim. Qul huwa alam sakit, doa ketika sedang sakit, pedih. Sudah? Yang berikutnya, yang ketiga, isti'adah bil amwat. Nah, ya. Antum siapa namanya? Abdullah. Oh, rumahnya di mana? Oh, di situ juga, dari sunnah. Iya. Udah nikah belum? Belum. Nyantri? Oh, dulu waktu anak di sana, antum udah ada belum? Oh, ada kelas antum. Taib. Siapa Abdullah? Sudah bisa baca belum? Coba, ya. Yumkinu al-awzu bima yumkinu al-awzu bihi minal makhlukin minal makhlukin makhlukina minal makhlukin minal bashari awil amakini awghiniha bahada jahizun wadaliluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fi dhikril fitan. Kalau dhakara fi'il, fi masuk ke fiil, enak gak? Nah, di al-jurumiyah ada kan alamat itu apa? Alamat isim. Nah, dia dimasuki oleh huruf jar. Fitani. Tashrifhu. Itu jawab syarat dari man. Terus malja'an fal ya'ud bihi. Ya. Baik, santai. Yang ketiga, jenis isti'adah kepada orang mati atau kepada orang yang hidup tapi enggak hadir, ya. Ini isti'adah kepada orang mati atau kepada orang yang hidup yang tidak hadir di hadapannya dan dia tidak mampu memberikan perlindungan, ya. Fahada syirkun, maka ini adalah syirik. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah saya. Syirik. Minhu qawluhu ta'ala, diantara firman Allah ta'ala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Jin, dan bahwasanya ada beberapa pria dari kalangan manusia meminta pertolongan kepada pria dari kalangan jin, maka jin itu tidak menambah apa-apa kepada manusia tadi melainkan rohakoai, kesesatan. Nah, yang keempat, isti'adah biman yumkin al-awud minal makhluk. Yang keempat, isti'adah memohon perlindungan kepada sesuatu yang mungkin dapat dijadikan tempat berlindung. Ya, minal makhlukin, dari kalangan makhluk, minal bashar au amakin au gairiha fahada jaisun. Ya, baik manusia, tempat atau yang lainnya, maka hal ini diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi SAW ketika menyebutkan tentang fitnah man tasarrafa laha tastasrifuhu. Ya, barang siapa yang memiliki barang siapa yang mencari-cari fitnah, maka dia akan terjerat oleh fitnah tadi. Wa man jahada marja'an au ma'adan falya'ud bihi. Kemudian barang siapa yang dapat lompat untuk berlindung atau berteduh, maka silakan dia berlindung dengannya. Ya, muttafaqun alaih. Nah, kemudian qad bayyana. Nah, bayan toh. Sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya Fa'utiya biha An-Nabi SAW Fa'adat Bi Ummi Salamata Al-Haditha Wafi Sahihihi Aydan An-Ummi Salamata Radiyallahu Anha Amin Nabi SAW Qal Ya'udhu A'idun Bilbayti Fayub'atu Ilayhi Fayub'as Fayub'atu Ilayhi Baktun Al-Haditha Walakin Walak Walakin in ista'ada min syarrin zalimin wajaba iwa'uhu wa i'adatuhu biqadari imkani wa in ista'ada yatawassala ila fi'lin mahdurin aw yaharbi min wajib harab aw yaharbi Min wajibin haruma iwa'uhu. Nah, dari mana bacanya Pak Yanto? Wih, dingin sini ya. Ini nusuk rana ini pinggiran dong. Nusuk ke leher rana ini. Sampai sini udah ngerencanain banget ini. Bibit ya, wah, ngerencanain banget, sabotase. Iya, kayaknya. Ah, biarin nih, biar ustadznya rasain ya. Ini ngerencanain banget bibit. Aduh, rinding bulu kudu kanan. Nah, kasih tahu ya kalau udah mau azan. Sudah masuk apa? Ya. Dan Nabi SAW menjelaskan hadal malja, bentuk perlindungan ini, dalam sabda beliau, ya, barang siapa yang memiliki unta, ya, falyalhaq bi'ibilihi, ya, maka hendaklah dia berlindung dengan untanya. Maka hendaknya dia menggunakan ontaknya. Ya. Ya, riwayat Muslim dalam hadis yang lain dari Jabir bahwasanya ada seorang wanita dari kalangan Bani Makhzum, dia sarakat mencuri. Maka kemudian wanita itu dihadapkan kepada Nabi SAW, fa'adat bi Ummi Salamata. Maka dia pun meminta perlindungan kepada Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah istri Nabi. Dalam hadis yang lain juga dari Ummi Salamah, Nabi bersabda, Ya'udhu a'idun bil baiti fayub'asu ilaihi ba'sun. Ada orang yang berlindung kepada bait, baitullah, Ka'bah. Lalu dikirimlah suatu utusan untuknya, untuk menolongnya. Lakin, in ista'ada min syarrin zalimin. Apabila seorang minta perlindungan dari kejahatan orang yang zalim, ya, maka wajib ira'uhu. Ya, maka ia wajib melindunginya. Iwa'uhu. Wa i'adatuhu. Ya. Menjaganya, melindunginya biqadri imkan, sesuai dengan kemampuan dia. Wa in ista'ada yatawassala ila fi'lin mahdhurin awil harabi min wajibin haruma iwa'uhu. Ya, Namun apabila dia minta pertolongan, minta perlindungan dengan apa namanya, dari kejahatan orang yang zalim, dari kejahatan orang yang zalim, ya, maka wajib iwa'uhu, melindunginya, wa i'adatuhu, ya, sama ya, memproteksi dia. Ya, biqadil imkan, sesuai dengan kemampuan. Apabila dia memohon perlindungan, ya, memohon perlindungannya tadi untuk tujuan, ya, untuk tujuan melakukan sesuatu perbuatan yang diharapkan, mahdur, awil harap, ya, atau dia harap melarikan diri dari sebuah yang wajib, bahwa faharuma iwa'uhu, maka haram untuk menolongnya. Baik, cukup. Sudah masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.